maka ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena kesempurnaan tauhid yang ada pada diri orang tersebut. Ini salah satu keutamaan tauhid. Di sisi lain, kita harus betul-betul memiliki rasa takut dari lawannya tauhid, yaitu kesyirikan. Karena kalau seseorang mati di atas pemahaman syirik, mati di atas kesyirikan besar, maka dia tidak akan diampuni selamanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Sekali lagi, kalau orang mati di atas keyakinan tentang bolehnya melakukan syirik besar. Loh, apa ada orang yang seperti ini? Banyak. Mereka manusia, bahkan kaum muslimin, bahkan menyandarkan kepada dakwah. Tapi berkeyakinan boleh. Berdoa kepada orang yang sudah mati. Dalam arti orang yang sudah mati itu dijadikan sebagai perantara. Maka yang berkeyakinan seperti ini, mati di atasnya, berarti dia mati di atas kesyirikan besar. Waliyadu billah. Bahkan berkaitan dengan syirik kecil, orang yang mati di atas kesyirikan kecil, memang kesyirikan kecil itu tidak menggugurkan keislaman seseorang, tidak membatalkan keislaman seseorang. Tapi kalau dibawa mati, dosa syirik kecil ini juga tidak akan diampuni. Artinya pasti dibalas, disiksa untuk membersihkan syirik kecilnya tersebut. Tapi tentunya seorang yang pernah terjerumus dalam syirik besar ataupun kecil, sedikit ataupun banyak, kalau dia bertobat diampuni oleh Allah Ta'ala. Kalau terpenuhi syarat-syaratnya taubat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa harus memiliki rasa takut dari syirik. Karena tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Bahkan di sana atau di awal-awal kitab Tauhid ini juga dibahas tentang keutamaan orang-orang yang menyeru kepada Tauhid. Tidak lain mereka adalah para Rasul, para Nabi. Alaihimussalatu wassalam. Juga orang-orang yang mengikuti mereka. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hakiki, yang sebenarnya adalah umat yang berdakwah. Artinya mengajak kepada yang lainnya untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah saja satu-satunya. Dan setelah itu disebutkan pelanggaran-pelanggaran terhadap tauhid, yakni perkara-perkara kesyirikan yang sebelum-sebelumnya berkaitan dengan apa, menyembelih untuk selain Allah, beristighosah kepada selain Allah, sampai dibahas tentang beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, dan terakhir-terakhir yang kita bahas tentang sihir. Juga jenis-jenis sihir. Dan setelah itu kita memasuki pada bab yang setelahnya, karena bab terakhir yang sudah kita kaji bab tentang al-kuhan, para tukang dukun dan yang semisalnya. Ikhwani fiddin azakumullah, kita sekarang memasuki babun ma ja'a fin nusrah, bab tentang an-nusrah. Alif, lam, nun, shin, ra, kemudian ta' marbutoh. An-nusrah. Dalam ilmu sharaf mengikuti wazan fu'ala. Nusrah atau an-nusrah. An-nusrah artinya secara bahasa diambil dari kata an-nasr. An-nasru artinya at-tafriq. At-tafriq itu memisahkan. At-tafriq kalau bahasa kita kurang lebih apa? Memisahkan. Jadi sekali lagi an-nasru atau an-nusrah. An-nusrah dari kata an-nasr. Pecahan dari kalimat an-nasr. Artinya at-tafriq. Apa tadi? Memisahkan. Sedang arti secara istilah halus sihri anil maskur. Melepaskan sihir dari orang yang disihir. Melepaskan sihir dari orang yang disihir. Jadi orang yang disihir, terkena sihir, bagaimana agar sihirnya itu hilang, pengaruh sihirnya itu tidak ada lagi. Cara menghilangkannya itu namanya apa? An-nusrah. Sihirnya itu diangkat atau dihilangkan atau dipisahkan dari orang yang terkena sihir tersebut. Dan mengenai apa, hukumnya, ini diterangkan dalam bab ini, disebutkan oleh beliau rahimahullah yang akan kita baca. Nah, tentunya menghilangkan sihir atau pengaruh sihir yang ada pada orang yang terkena sihir itu masuk dalam pembahasan apa, berobat. Masuk dalam bab ad-dawa' wal mu'alajah, apa, obat atau mengobati atau penyembuhan. Tentunya ketika seorang berusaha untuk menghilangkan apa, kejelekan yang ada pada dirinya atau pada saudaranya karena pengaruh sihir ini, ini satu keutamaan, keutamaan besar bagi mereka yang mengharap wajah Allah. Karena orang yang terkena sihir itu tentunya terganggu. Bisa jadi jasad atau badannya, bisa jadi akalnya, bahkan jiwanya sekalipun bisa terganggu. Maka ini diperintahkan oleh Allah untuk diobati, untuk disembuhkan. Kalau pengobatannya itu dengan cara yang mubah atau cara yang disyariatkan, tadi memiliki keutamaan yang besar. Karena tidak dipungkiri, sihir itu betul-betul ada pengaruh jelek kepada tadi badan, akal ataupun jiwa sekaligus. Dan pengaruh sihir itu memang bisa terjadi dengan izin Allah Ta'ala. Di antara bukti yang menunjukkan seperti ini, diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah terkena sihir. Dalam hadis Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha yang secara makna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah disihir, sehingga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam merasa yakin sudah mendatangi istri-istrinya, padahal beliau belum mendatangi istri-istrinya. Paham ya? Ini berkaitan dengan masalah keluarga. Berarti ini pengaruhnya itu sampai ke akal. Satu pengaruh yang bahaya seperti ini. Dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, telah datang kepadaku dua orang, yang satu duduk di sisi kepalaku dan yang satu di sebelah kakiku. Yang satunya, dan tentunya ini malaikat, dua malaikat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan datang dengan bentuk menyerupai manusia. Yang satunya menyatakan, ma balur rajul, apa urusan atau perkara laki-laki ini? Yang dimaksud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawab satunya, matgub. Orang ini terkena sihir. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir. Waman tobahu, siapa yang mensihirnya? Jawab satunya, Labid bin Wa'som. Yang mensihirnya itu adalah orang yang namanya Labid bin Wa'som. Seorang yang dulunya munafik, tapi kemudian bersekutu dengan orang-orang Yahudi. Sehingga dia dikatakan Yahudi. Labid bin Aksam Yahudi. Yang satunya berkata lagi, pada apa dia itu disihir? Pada rambut dan sisir. Rambut dan sisir beliau. Karena kurang lebih kisahnya itu ada anak-anak Yahudi yang kadang main ke tempatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengambil sisir yang di situ ada bekas-bekas rambut beliau. Nah, ini diambil kemudian sampai jatuh ke tangannya Labid bin Aksam. Pertanyaan satu malaikat satunya, di mana letaknya? Yang satunya menjawab, di dasar sumur Jarwan. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar, mengetahui dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian dengan yang seperti itu, beliau memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, juga Az-Zubair, Ammar bin Yasir, ya, untuk menguras dan mengambil bekas rambut dan guhulnya. Jadi kemudian sumur Jarwan itu dikuras, nampak airnya itu merah. Airnya merah, kemudian di dasarnya itu didapati batu, batu itu diangkat, ditemukan di situ satu bungkusan, bungkusan yang terbuat dari serabut pelepah kurma. Jadi kalau manggar kurma itu sebelum mekar itu ada pelapis serabut itu. Serabut itu dibuka, di situ ada tiga buhul, ikatan-ikatan benang, terus ada ini apa bekas-bekas rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diambil, dihancurkan, kemudian dengan izin Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembuh dari pengaruh sihir tersebut, dan Allah pun menurunkan Mu'awidatain dua surat penjaga. Dua surat penjaga bagi diri seseorang agar dia selamat dari berbagai pengaruh kejelekan. Yani kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Apa lengkap dua surat itu. Sehingga ini menjadi satu yang disyariatkan. Begitu ketika selesai sholat-sholat yang lima waktu, atau pagi dan sore, atau menjelang tidur, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, ini disyariatkan untuk dibaca. Menjaga diri orang tersebut, yakni Allah akan menjaga diri orang yang membacanya dari berbagai kejelekan, berbagai kejahatan. Karena apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang dengan izin Allah akan bisa mendatangkan kejelekan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah aku berlindung dengan Rabb-nya Al-Falaq. Rabb-nya waktu subuh. Jadi yang tadinya gelap gulita kemudian menjadi terang, yang membuka keadaan terang. Ini berlindung kepada Allah yang memiliki sifat-sifat rububiyah, di antaranya yang memiliki, yang menciptakan Al-Falaq, dari kejahatannya apa yang telah Allah ciptakan. Ada makhluk-makhluk yang mereka diciptakan oleh Allah bisa mendatangkan kejelekan kepada diri seseorang. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Semakin malam semakin gelap, itu banyak terjadi kejelekan-kejelekan dan kejahatan-kejahatan. Hampir kebanyakan kejahatan-kejelekan itu terjadi di malam-malam hari. Terus qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Dari kejahatan perempuan-perempuan yang meniup pada buhul-buhul. Di sini menunjukkan bahwa di antara para tukang sihir itu adalah para wanita, para perempuan. Dan di antara proses pensihiran terhadap seseorang itu dengan membuat buhul. Ikatan-ikatan benang yang kemudian dijambi-jambi dengan bahasa-bahasa mereka, para tukang dukun. Dan seterusnya. Yang nanti dibaca sendiri tentang surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah terkena sihir. Maka lebih-lebih lagi selain beliau bisa terkena pengaruh sihir. Tapi kita pun yakin ketika kita berlindung kepada Allah Ta'ala, bersandar kepada Allah Ta'ala, maka pengaruh-pengaruh sihir itu tidak akan bisa mengenai diri seseorang. Kemudian, kalau pengaruh sihir itu terjadi, terkena pada diri seseorang, dengan takdir Allah, dengan izin Allah Ta'ala. Ya. Bisa jadi karena orangnya itu tidak pernah berlindung kepada Allah Ta'ala. Ya. Atau bisa jadi ya orangnya terkadang berlindung, terkadang tidak. Ya. Luput dari dia berlindung kepada Allah Ta'ala. Barangkali ketika itu imannya menurun. Ya. Dengan izin Allah bisa dia terkena sihir. Lalu bagaimana ketika dia telah terkena pengaruh sihir? Nah, ini sangat utama untuk pengaruh sihir itu dihilangkan, ya, diobati. Nah, jadi bab ini nanti akan membahas tentang permasalahan itu atau terkait dengan hukumnya. Kita baca dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nusrah faqala hiya min 'amali syaitan. Rawahu Ahmad bi sanadin jazilin wa Abu Dawud. Dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang an-nusrah. Su'ila an-nusrah. Beliau ditanya tentang an-nusrah. Faqala, maka beliau bersabda, hiya min amali syaitan. Dia itu termasuk amalan setan. Jadi an-nusrah termasuk amalan setan. Rawahu Ahmad bi sanadin jayyid wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang bagus. Dan Abu Dawud. Disebutkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang an-nusrah. Di situ disebutkan dengan kalimat ma'rifah. Tandanya itu ada alif lamnya. An-nusrah. Berarti pengobatan atau menghilangkan pengaruh sihir yang terjadi pada orang yang disihir. Lalu beliau menjawabnya itu termasuk amalan setan. Berarti an-nusrah di situ ada alif lamnya, sudah memiliki makna tertentu. Artinya an-nusrah yang ma'rufah di mata jahiliyah. Yang orang-orang jahiliyah mereka melakukan hal itu. Jadi artinya kalau terjadi pada diri seseorang kena sihir, maka orang-orang jahiliyah ketika itu mengobati atau menghilangkan pengaruh sihir itu dengan sihir pula. Itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat jahiliyah ketika itu seperti itu. Maka an-nusrah yang sudah tertentu seperti itu langsung dijawab oleh beliau, Pak, min amali setan, termasuk amalan setan. Karena menghilangkan pengaruh sihirnya itu dengan sihir pula. Karena menghilangkan pengaruh sihir, menghilangkan pengaruh sihir yang dilarang itu bisa jadi dengan mengabdi kepada para setan, menjadikan setan-setan itu sebagai khodim, sebagai pembantu. Kalau cara-caranya itu untuk menghilangkan pengaruh sihir dari orang-orang yang terkena sihir. Cara-caranya itu sampai dengan cara kesirikan, nah, maka berarti an-nusrohnya itu, cara menghilangkan pengaruh sihir itu pun dinilai syirik. Jadi misalkan setannya itu meminta agar orang yang terkena sihir itu sembuh dari pengaruh sihir, mungkin disihir oleh tukang sihir sana, tukang sihir sini, apa mau mengobati dengan tanya kepada setannya, setannya meminta syarat harus menyembelih sesembelihan yang dipersembahkan kepada setan itu. Nah, berarti ini menyembelih yang ditujukan kepada selain Allah itu kesyirikan besar. Maka cara menyembuhkannya itu pun dinilai apa syirik besar, karena untuk mengobatinya itu sampai kepada tingkatan syirik besar. Tapi kalau permintaan setannya itu apa menjadikan setan sebagai apa khodim tadi, tidak syaratnya itu tidak sampai kepada kesyirikan, maka itu bernilai maksiat. Belum syirik, tapi bernilai maksiat. Kemudian kalau menyembuhkan sihirnya itu dengan jambi-jambi, dengan buhul, tiupan-tiupan yang dilarang karena itu memang biasa aktivitas tukang sihir, ini pun juga dihukumi dengan sihir, sama dengan yang sebelumnya tadi. Ya, di antara bentuknya misalkan di sisi kepala orang yang terkena sihir itu diberi baskom, diisi air dengan jambi-jambi tertentu, orang yang mensihirnya itu akan nampak pada bayangan air yang ada di baskom tersebut. Nah, ini juga dengan apa jambi-jambi, dengan bataan-bataan yang dilarang, ini sama dinilai dengan sihir tadi. Nah, artinya mau berkeinginan menghilangkan apa sihir, tapi dengan cara yang dilarang. Nah, ini sekali lagi ketika beliau alaihi wassalatu wassalam ditanya tentang apa an-nusrah. Jadi beliau ditanya tentang an-nusrah, cara menyembuhkan pengaruh sihir pada diri orang yang terkena sihir, tapi istilahnya itu dengan apa anusroh tadi, yang hakikatnya ini kalau pada masa-masa jahiliyah dulu itu dengan meminta bantuan kepada para setan, maka beliau pun menjawab seperti itu, hiya min amali syaitan, dia itu termasuk amalan setan. Artinya itu adalah amalan yang dibisikkan oleh setan, diperintahkan oleh setan. Tidak dipungkiri setan itu memerintahkan kepada perkara-perkara yang fahisyah, yang jelek, yang keji, mungkar. Itu maksud dari apa? Itu adalah termasuk amalan setan. Jadi biasa setan itu membisikkan kepada diri manusia agar mengobati orang yang terkena pengaruh sihir itu dengan cara sihir pula, dengan cara-cara yang dilarang. Berarti kalau disimpulkan ini termasuk diharamkan menyembuhkan orang yang terkena sihir dengan anusroh, itu diharamkan, dilarang. Bisa jadi sampai kepada tingkatan syirik, bisa jadi dosa besar. Karena untuk menghukumi satu yang nilainya haram, itu tidak hanya ini adalah haram, begitu saja. Termasuk, hiya min amali syaitan, dia itu termasuk amalan setan, ini juga berhukum haram. Bahkan, apa istilahnya, larangan haramnya itu lebih mendalam. Tidak sekedar ini adalah haram, tapi ini adalah termasuk amalan setan. Ini larangannya itu lebih mendalam, lebih asyad. Karena dinisbahkan kepada setan. Ini termasuk amalan setan. Menilai jeleknya itu lebih mendalam. Bahkan juga sekaligus agar membuat lari manusia. Jangan mengobati orang yang terkena pengaruh sihir dengan bantuan-bantuan setan. Dengan cara-cara sihir. Jadi, nas-nas yang menunjukkan diharamkannya sesuatu, itu tidak sebatas dengan lafaz ini haram, tapi apa kalimat ini tidak boleh, ini amalan setan, atau amalan ini akan menyebabkan hukuman seperti ini seperti ini. Ini semuanya mengandungi makna haram, tidak boleh. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid, sanad yang bagus. Kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullah wa Abu Dawud. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa qala su'ila Ahmad anha. Faqala Ibnu Mas'udin فقال ابن مسعود يكره هذا كله وقال dan Abu Dawud mengatakan sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu ada fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya, fa'ilnya itu mustatir, maka kembalinya itu ke yang terdekat. Ini yang terdekat Abu Dawud. Jadi waqala dan dia, maksudnya Abu Dawud mengatakan su'ila Ahmadu anha, Imam Ahmad ditanya tentang an-nusrah. Kata Abu Dawud, Imam Ahmad ditanya tentang an-nusrah. Faqal, maka Imam Ahmad menjawab Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullahu. Ibnu Mas'ud memakruhkan ini seluruhnya. Abu Dawud menyatakan Imam Ahmad ditanya sanadnya itu kepada Imam Ahmad, nyambung. Karena Abu Dawud mengambil ilmu dari Imam Ahmad, mengambil hadis, mendapati masa dengan Imam Ahmad. Di sini Imam Ahmad ditanya tentang hukumnya an-nusrah, apa menyembuhkan pengaruh sihir dengan sihir pula. Tapi menjawab dengan membawakan ucapan sahabat. Menjawab dengan ucapan apa? Sahabat. Jadi di sini ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa'ana. Bisa jadi tidak adanya atsar yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang permasalahan ini, sehingga seandainya ada, niscaya Imam Ahmad berdalil dengan itu. atau wahana, bisa jadi juga untuk menguatkan. Jadi Imam Ahmad menjawab Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullahu. Ibnu Mas'ud memakruhkan perkara ini seluruhnya. Artinya apa, jenis-jenis nusrah, jenis-jenis pengobatan orang yang terkena pengaruh sihir, dengan berbagai jenisnya. Kalimat yakrohu, Ibnu Mas'ud memakruhkan ini seluruhnya, kalau pada ulama mutaqaddimin biasanya mereka memaksudkan kalimat makruh, mereka memakruhkan sesuatu, itu maksudnya adalah mengharamkan. Hukumnya itu haram, tahrim. Ini kebanyakan bermaksud demikian. Tidak keluar dari hukum haram kecuali ada apa qarinah, ada tanda-tanda, ada bukti-bukti yang itu tidak haram hukumnya. Jadi difahami demikian bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu apa, kalau disebutkan memakruhkan seluruh jenis-jenis nusrah, artinya mengharamkan seluruh jenis-jenis nusrah, menghilangkan pengaruh sihir dengan berbagai sihir. Kalau menghilangkan pengaruh sihir dari orang yang disihir dengan Al-Quran, dengan apa, doa-doa yang maksur, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya itu boleh dan bukan termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ini, tidak dimaksudkan dengan ucapan Ibnu Mas'ud tersebut. Di antara dalil yang menguatkan bahwa apa, pernyataan makruh tapi yang dimaksud itu dilarang, yang dimaksudkan itu diharamkan, ini surat Al-Isra ayat yang ke-38. Al-Isra ayat 38. Di mana dalam ayat-ayat yang sebelumnya Allah memerintahkan agar kaum muslimin, agar manusia itu beribadah hanya kepada Allah. Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan juga diikuti tidak boleh ini, tidak boleh itu, dari perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang diharamkan. Jadi Allah menyebutkan perkara-perkara jelek yang diharamkan. Tapi di akhir-akhir rangkaian ayat itu, yakni dalam surat Al-Isra ayat yang ke-38, Allah menyebutkan kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Seluruhnya itu adalah kejelekannya di sisi Allah makruha, dibenci, dimakruhkan atau dibenci. Padahal yang disebutkan sebelumnya itu perkara-perkara haram, tapi di akhirnya itu disebutkan perkara-perkara itu adalah perkara-perkara yang makruh, dibenci. Tentunya bukan berarti makna apa sebagaimana yang disebutkan oleh para fuqaha, artinya yang namanya makruh itu apa, dilakukan tidak apa, makruh itu dikerjakan jelek apa, kalau dikerjakan atau dilakukan itu bernilai jelek, dibenci, sebatas itu. Tidak itu. Tapi dalam hal ini, dalam surat Al-Isra ayat 38 ini, makruh di situ kalau dilakukan itu mendapatkan dosa, berhak untuk mendapatkan azab. Nah, ini menguatkan bahwa para ulama mutaqaddimin, ulama-ulama yang terdahulu, ketika mereka mengatakan ini makruh, secara mutlak, seringnya itu justru bermakna haram. Dan sekali lagi kembali bahwa apa yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bahwa Ibnu Mas'ud memakruhkan nusrah, jenis-jenis nusrah ini seluruhnya adalah jenis-jenis nusrah yang itu termasuk amalan setan. Menghilangkan pengaruh sihir dengan sihir pula. Kemudian dalil yang berikutnya wafil Bukhari an Qatadah qultu libnil Musayyab rajulun bihi tibbun ayu akhadu an imra'atihi ayuhallu anhu ayunassaro atau ayunassaro kona labakta bihi innama yuriduna bihil islam fa'amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Disebutkan dalam Al-Bukhari an Qatadah, dari Qatadah qultu libnil Musayyab, Qatadah mengatakan aku berkata kepada atau terhadap Ibni Musayyab, Ibnil Musayyab rajulun bihi tibbun, ada seorang lelaki yang terkena sihir au yu'ahadu ani mur'atihi atau dia terhalang dari istrinya. Ayuhalu anhu au yunasharu, apakah dihilangkan pengaruh sihirnya dari dia, artinya dihalalkan menghilangkan pengaruh sihir darinya, atau dilakukan nusroh, artinya menghilangkan pengaruh sihir dengan sihir pula. Qala la ba'sa bihi, Ibnu Musayyab mengatakan tidak mengapa. Innama yuridu nabihil islam, semata-mata yang diinginkan oleh mereka adalah untuk al-islam, mendamaikan suami istri tadi. Sama mayan fa'u falam yunha anhu, adapun apa yang akan bermanfaat itu maka tidak dilarang darinya. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi Qatadah rahimahullah bertanya kepada Ibnul Musayyab tabi'in atau termasuk kibaru tabi'in tentang seorang lelaki yang terkena sihir. rajulun bihi tibbun. Mana bebasnya seperti itu, seorang lelaki yang terkena sihir. Meskipun kalimat aktif itu artinya apa? Kalau diterjemahkan itu pengobatan terhadap orang yang sakit. Kita kadang mendengar apa? Tibbun nabawi. Tibbun nabawi apa? Pengobatan. Pengobatan terhadap orang yang sakit yang diambil dari cara-cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau orang yang mengobatinya namanya apa? Tabib. Ya. Tabib diartikan apa? Dokter, orang yang mengobati. Intinya orang yang mengobati itu tabib. Dari kata apa? Tibbun. Jadi mengobati terhadap satu penyakit. Sihir itu terkadang dinamai dengan tib, tibbun. Ini kalau dalam bahasa Arab itu termasuk bab tafaul. Bab apa? At-tafaul. Optimis. Tafaul itu artinya optimis. Sehingga misalkan di sini ini orang terkena sihir. Tapi tidak dengan bahasa rajulun bihi sihrun. Seorang yang terkena sihir. Tidak. Tapi rajulun bihi tibbun. Tapi istilah tib ini sudah menjadi apa, satu yang difahami. Sihir. Tibbun. Tapi karena orang yang berbicara itu memiliki apa, sikap optimis. Mudah-mudahan pengaruh sihirnya itu sembuh, hilang. Itu dengan bahasa tadi. Tibbun. Pengobatan terhadap yang sakit. Ya seperti tadi hadis Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika seorang malaikat berkata kepada seorang malaikat yang lainnya, kenapa laki-laki ini yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya apa? Madhub. Madhub. Tapi diartikan apa? Orang yang disihir. Padahal madhub sendiri kalau secara bahasa apa? Orang yang diobati. Nah, itu istilahnya apa? Tafaul. Ya kadang dalam bahasa Arab sudah lumrah seperti itu. Misalkan juga orang yang terkena sengatan binatang berbisa. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab itu orang yang terkena sengatan binatang berbisa itu dikatakan salim. Salim. Padahal salim itu artinya orang yang selamat. Orang yang selamat. Oh, dia salim. Maksudnya dia itu terkena sengatan binatang berbisa. Tapi yang mengucapkan itu optimis. Nanti akan sembuh. Dalam hal ini di rukyah sudah hilang. Nah, itu kadang biasa seperti itu. Orang yang patah tulang. Apa kasar dari kata kasar, kasirun, patah tulang. Tapi dikatakan apa? Jabir. Jabir itu satu patah yang di apa? Sesuatu yang patah kemudian ditambal, diselamatkan sehingga tidak patah total. Ada kemungkinan itu apa? Setelah dibungkus, dipen dan sebagainya itu nanti sembuh, ya. Padahal patah tulang, tapi dikatakan jabir. Ya, itu biasa seperti itu. Dan sudah difahami. Difahami seperti itu. Kembali ke tadi. Rajulun bihi tibbun. Ada seorang yang terkena sihir. Tapi sudah difahami. Tapi meskipun dengan kalimat bahasa. Rajulun bihi tibbun. Seorang yang ada pada dia itu. Apa? Obat. Atau pengobatan terhadap orang yang sakit. Ayu khadu animru'ati. Yu khadu itu kan diambil. Animru'ati dari istrinya. Maksudnya itu seorang laki-laki yang terhalang dari istrinya. bahasa lainnya itu tidak mampu untuk menggauli. Seorang suami yang tidak mampu untuk menggauli istrinya. Tapi karena pengaruh sihir. Bisa jadi ketika hendak menggauli, terus langsung tidak berdaya, lemes. Atau, ya modelnya memang seperti itu. Atau bisa jadi memang istrinya itu betul-betul tidak mau. Bersikukuh atau merapatkan diri, tidak bisa, tidak mau untuk digauli. Kalau ini biasanya istrinya yang kena sihir. Tapi kalau yang laki-lakinya, yang suaminya, ketika pas hendak menggauli langsung tadi, tidak kuasa sama sekali, lemes. Yu'khadu ani mura'atihi. Ayuhalu anhu au yunasharu. Apakah dibolehkan? Apa dibolehkan atau dilepaskan dari dia, dari laki-laki itu, atau yunasharu, atau dilakukan nusroh. Memang kalau dari dohirnya, dari dohirnya itu menunjukkan disembuhkan dengan sihir pula. Atau ayyuhallu anhu itu apa bisa bermakna dipisahkan dari dia, itu diceraikan, karena wallahualam benar atau tidaknya ketika terjadi yang seperti itu, seorang suami yang terkena sihir ketika setiap kali mau mendatangi istrinya langsung tidak kuasa sama sekali, walau benar atau tidaknya, pengobatannya itu diceraikan terlebih dahulu, cerai bisa. Setelah itu nanti dalam masa tertentu nikah kembali. Nah, ini nanti akan sembuh. Au yunasaru dilakukan nusroh, mengobati sihir dengan sihir. Maka jawab Ibnul Musayyab rahimahullah, la ba'sa bihi. La ba'sa bihi itu tidak apa-apa. Innama yuriduna bihi al-islah. Yang dimaukan atau sesungguhnya yang diinginkan oleh mereka itu adalah islah. Apa perbaikan. Karena ini kan satu kejelekan. Suami tidak mampu sama sekali karena pengaruh sihir mendatangi istrinya, menggauli istrinya. Ini kan satu kejelekan. Untuk melakukan perbaikan, islah, untuk bisa kembali menjadi baik, kata Ibnul Musayyab, ini tidak apa-apa. Seakan wallahu alam, apa yang disebutkan oleh Ibnul Musayyab rahimahullah itu, sihir itu ada yang memadzaratkan, ada yang bisa mendatangkan manfaat. Kalau yang memadzaratkan ya jelas haram. Kalau yang mendatangkan manfaat tidak mengapa. Tapi ini wa'alam, ini secara zahir atau makna yang nampak dari apa yang disebutkan oleh Ibnul Musayyab seperti itu. Makanya sebagian fuqaha kadang berpendapat dengan pendapat seperti itu. Mengobati sihir boleh dengan sihir kalau darurat. Tapi sebagian ahlul ilmi yang lainnya tetap menyatakan tidak boleh. La yajuzu halus sihri bisihri. Tidak boleh menghilangkan pengaruh sihir dengan sihir pula. Tidak boleh. Sehingga sebagian ahlul ilmi yang tidak membolehkan tersebut menilai terhadap jawaban Ibnul Musayyab tadi ini apa, karena tidak tahu. Tidak tahu apakah itu sihir atau bukan sihir. Jadi ini ada laki-laki yang tidak mampu apa, mendatangi istrinya. Diobati dengan nusroh. Ya, nusroh boleh atau enggak? Mungkin tidak tahu. Ada kemungkinan seperti itu. Enggak tahu kalau ini nusroh ini pengobatan dengan cara sihir. Sehingga dijawab, ya enggak apa-apa. Karena dalam rangka Islam. Sesuatu yang akan mendatangkan manfaat itu tidak dilarang. Kemungkinan seperti itu. Sehingga kalau seandainya Ibnul Musayyab itu tahu bahwa itu adalah sihir, niscaya tidak akan membolehkan, tidak akan menghalalkan. Nah, ini dijawab oleh orang-orang atau para ulama yang berpendapat tidak boleh dengan kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Tapi kembali berdasarkan prinsip-prinsip dalam Islam ini, kalau seseorang berpendapat membolehkan sesuatu yang dilarang, baik karena dia berpendapat karena tidak tahu atau karena hasil ijtihadnya al-muhim itu keliru, salah, baik innul musayyab kibaru tabi'in atau bahkan yang lebih tinggi dari itu, ya berarti tetap tidak boleh diikuti, tidak boleh dipegangi pendapatnya. Ya. Kalau jelas-jelas itu adalah sesuatu yang tidak dibolehkan. Kalau pendapatnya itu tidak bisa dijadikan hujjah, tidak mengharuskan untuk berpendapat dengan pendapat itu. Bahkan bisa jadi tidak boleh berpegang dengan pendapat yang seperti itu. Karena terlebih lagi jelas-jelas menyelisihi terhadap Al-Quran atau As-Sunnah. Sementara As-Sunnah tadi sudah menunjukkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang anusroh, jawabannya hiya min amali syaiton, itu termasuk amalannya setan. Sehingga dengan ini paham ya, walaupun antara dalil yang pertama dengan yang dalil yang kedua itu seakan-akan apa bertentangan. Kalau hadis Jabir intinya tadi apa, jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hiya min amali syaiton, nusroh itu ya, menghilangkan pengaruh sihir dengan sihir pula itu termasuk amalan setan. Tapi kalau di apa terkait dengan jawaban Ibnul Musayyab tadi seakan menunjukkan tidak apa-apa, nusroh itu tidak apa-apa. Maka jawabannya sebagaimana keterangan tadi. Artinya keterangan tadi, kalau dari zahirnya bisa jadi memang, kalau dari zahirnya ya, semata mana yang nampak dari dalil itu, Ibnul Musayyab menyatakan sihir kalau karena darurat, ya, karena darurat, bahkan itu tujuannya itu untuk satu islah kemanfaatan boleh. Tapi perlu diketahui ada pendapat lain, ya. Ada pendapat lain bahwa menghilangkan sihir dengan sihir itu mutlak tidak boleh. Tapi mereka para ulama yang berpendapat seperti itu tetap baik sangka kepada Ibnul Musayyab. Bisa jadi Ibnul Musayyab itu karena tidak tahu. Sehingga seandainya tahu itu bakal tidak membolehkan. Terus kita tambah dengan apa kaidah tadi, artinya pendapat. Kalau pendapat itu tidak bisa dijadikan hujah, maka tidak harus dipegangi. Terlebih lagi ketika pendapat itu atau jawaban itu berkenaan dengan Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian memasuki dalil yang berikutnya. Warwa anil Hasan annahu qol la yahallu sihra illa sahir. Diriwayatkan dari Al-Hasan, maksudnya Al-Hasan Al-Basri, annahu qol, bahwasanya dia mengatakan la yahallu sihra illa sahir, tidak akan bisa melepas atau menghilangkan pengaruh sihir kecuali tukang sihir. Nah, ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, juga Ibnul Jauzi. La yahalu sihra illa sahir, tidak akan bisa melepas menghilangkan pengaruh sihir kecuali tukang sihir. Wa'alam, yang dimaksud itu menghilangkan pengaruh sihir yang apa ma'ruf, yang apa mayoritas yang ada pada manusia. Ya, sebagaimana mungkin di masyarakat kita ketika orang terkena sihir. Orang terkena sihir itu hampir mayoritasnya untuk menghilangkan pengaruh sihir itu datang ke tukang sihir yang lainnya. Sehingga karena keadaannya hampir mayoritas seperti itu, Al-Hasan Al-Basri menyatakan tidak akan menghilangkan pengaruh sihir kecuali tukang sihir. Berarti mungkin amat sangat jarang sekali orang yang menghilangkan pengaruh sihir itu dengan perkara-perkara yang disyariatkan, misalkan di ruqyah dengan Al-Quran atau doa-doa yang maktur yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan ramuan obat-obatan yang memang disyariatkan atau dibolehkan. Nah, mu'alam itu maksud apa yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri. La yahallu sihra illa sahir. Tidak akan menghilangkan pengaruh sihir kecuali tukang sihir. Jadi bukan berarti maknanya apa? Kalau ada yang terkena sihir, kemudian wah ini tidak bakal sembuh. Kecuali harus diobatkan ke tukang sihir pula. Tidak bermaksud seperti itu. Tapi maknanya atau maksudnya itu mayoritas manusia. Karena mereka tidak mengerti tauhid. Tidak adanya sikap tawakal iktimad kepada Allah Ta'ala. Tidak, sehingga tidak bisa menghilangkan pengaruh sihir kecuali tukang sihir. Bahkan mungkin bisa jadi orang yang memiliki tauhid, tapi karena pengaruh-pengaruh masyarakat kadang terbetik juga. Terutama ketika memang dihadapkan kepada penyakit-penyakit yang berat. Jadi misalkan orang tuanya, ada kemungkinan kena pengaruh sihir, lumpuh seumur hidup misalkan, dikasur terus. Nah, kadang bisa jadi orang memberi masukan, oh diobatkan ke sana, diobatkan ke sini, dari apa pengobatan yang mengandungi makna-makna sihir atau cara-cara sihir. Biasanya orang yang tidak memiliki ketabaran menghadapi yang seperti itu, dibarengi dengan lemahnya iman, mungkin tidak adanya ketabaran, bisa jadi termakan. Kemudian yang berikutnya, qala Ibnul Qayyim rahimahullah, an-nusratu halus sihri anil mashur. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, yang namanya an-nusrah itu adalah halus sihri anil mashur, melepaskan sihir dari orang yang disihir. Wa hiya nau'an, anusrah itu ada dua. Ahaduhuma, yang pertama, halu atau halun bi sihrin mislihi, melepaskannya dengan sihir yang semisal. Wa huwa alladhi min amali syaitan, itulah yang termasuk amalan setan. Jadi karena sihir, tapi mengobatkannya, diobatinya itu dengan cara sihir pula, itu yang termasuk amalan setan. Ini termasuk jenis pertama yang dilarang. Wa alaihi yuhmalu qaulul hasan, dan atas pendapat yang pertama ini dibawa pendapatnya Al Hasan Al Basri tadi. Artinya alasan Al-Basri kan menyatakan la yahallu sihra illa sahir, tidak bisa melepas sihir kecuali tukang sihir. Maksudnya terkait dengan pendapat yang pertama ini, atau jenis yang pertama ini. Wa yataqarrabun nasiru wal mutanasyaru ila syaitan bima yuhibbu. Lalu orang yang menghilangkan pengaruh sihir, dan orang yang disihirnya itu mendekatkan diri kepada setan dengan perkara-perkara yang dicintai oleh setan tersebut. Jadi misalkan orang tuanya kena sihir, waliyadubillah, kemudian anaknya mau mengobati, anaknya datang ke tukang sihir, orang tuanya juga setuju. Akhirnya datang ke tukang sihir, nah, tukang sihirnya lewat setan, setan minta syarat untuk menyembelih sesembelihan yang ditujukan kepada setannya itu. Ini berarti tak korup kepada setan, sesuatu yang dicintai, yang disukai oleh setan. Faya betulu amaluhu anil mashur, lalu batalah amalan setan tadi dari orang yang disihir. Artinya, wa'alam, artinya sembuh. Yang disihir memang sembuh. Tapi, tadi orang tuanya, anaknya itu melakukan takarrub kepada setan. Minimalnya melakukan satu dosa besar, bisa jadi terjerumus pada kesyirikan. Kesyirikan besar. Wasani, yang kedua jenis nusroh tadi, melepas sihir dari orang yang disihir. An-nusratu birruqyati wa ta'awudati wal adwiyati wa da'awatil mubahah fahada jaizun. An-nusroh, melepaskan sihir dari orang yang disihir dengan ruqyah. Dengan ruqyah, artinya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, karena ayat-ayat Al-Quran itu sebagai obat terhadap penyakit dohir ataupun penyakit batin, termasuk kena pengaruh sihir sebagai obat bagi orang yang beriman. Atau dengan at-ta'awudat, bacaan-bacaan permintaan apa perlindungan kepada Allah. Artinya berlindung kepada Allah untuk diselamatkan dari pengaruh-pengaruh sihir tersebut. Wal adwiyah, obat-obatan, baik yang apa memang masyru' disyariatkan, madu, habatus sauda, daun bidara, apa kurma dan yang misalnya. Atau yang memang secara akal itu sebagai obat ya, untuk bisa menghilangkan pengaruh sihir. Wadah awat, al-mubahah, dan doa-doa yang dibolehkan. Doa-doa yang dibolehkan. Artinya lafaz-lafaz doanya itu memang dimengerti, dibolehkan. Ketika seorang mau berdoa, meminta kepada Allah, dengan bahasanya dia sendiri, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, yang intinya dia itu berdoa meminta kepada Allah, boleh seperti itu. Nah ini semuanya jaiz, boleh. Nah, jadi cukup apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim ini menjelaskan ucapan yang betul-betul mencukupi. Artinya an-nusrah, menghilangkan pengaruh sihir dari orang yang disihir, itu berarti memang ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Diharamkan karena menghilangkan sihir dengan cara sihir pula. Fihi masail, dalam bab ini ada beberapa kesimpulan. Al-ula an-nahyu an-nusrah, yang pertama larangan dari an-nusrah. Berarti di sini ada alif lamnya, an-nusrah. Berarti maksudnya itu menghilangkan pengaruh sihir dengan sihir pula. Ini dilarang. Selain orang yang menyembuhkan pengaruh sihir dari sihir itu memiliki ketergantungan kepada selain Allah, sekaligus cara yang seperti itu, menghilangkan sihir dengan sihir pula, itu cara yang dilarang. Sehingga kalau cara yang dibolehkan, itu pun boleh. Tapi juga tetap diingat, itu pun juga tidak boleh memiliki rasa ketergantungan. Rasa ketergantungan kepada cara-cara tersebut. Artinya tetap diyakini, bersandar bahwa kesembuhan itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Yang kedua, al-farku bainal manhiyu anhu atau bainal manhiyi anhu wal muraqas fihi mimma yazilul iskal. Perbedaan antara nusrah yang dilarang dan yang dibolehkan. Yang diberi rukhsah, yang dibolehkan. Mimma yazilul iskal, yang akan menghilangkan terhadap problem tadi. Jadi berarti maksudnya kesimpulannya, kalau isroh itu apa anusroh itu menghilangkan pengaruh sihir, nah itu memang ada yang dilarang, ada yang boleh. Ada yang dilarang, ada yang boleh. Nah, selesai dari bab apa Majaa fi nusrah. Kemudian untuk bab berikutnya, Majaa fi tatayur, bab tentang at-tatayur, beranggapan sial karena binatang. Insyaallah ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Selamat datang. Terima kasih.